Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada malam hari ini dars pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu pembahasan masih tentang ahkamus sayd, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan buruan. Telah kita jelaskan pembahasan tentang alat yang digunakan untuk berburu. Nah, yang pertama berupa benda yang tajam, pisau, panah, dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua adalah al-jarihah, hewan-hewan pemburu, min siba'il bahaim, baik itu berupa anjing atau macan atau yang semisalnya. Al-mu'allam, yang disebut dengan siba'ul bahaim, hewan buas dari na'am al-bahaim, dari hewan-hewan yang berkaki empat. Dan juga barakallahu fikum wa jawarihu tayr, jenis yang kedua dari burung, hewan pemburu dari jenis burung, elang dan yang semisalnya, yang mampu berburu menggunakan barakallahu fikum menggunakan cakarnya atau paruhnya, sebagaimana yang disebutkan di sini pada poin yang kedua barakallahu fikum, tentang syarat dari alat yang digunakan untuk berburu. Yang kedua adalah al-jarihah min siba'il bahaim wa au jawarihit tayr. Al-jarihah, jarohaya jarohu itu artinya yang melukai. Jarih artinya yang melukai. Maksudnya barakallahu fikum, hewan pemburu ini dia menaklukkan hewan buruannya, sasarannya, dengan melukainya. Dan ada dua jenis di sini. Yang pertama siba'ul bahaim, dari hewan buas yang sejenis, yang berjenis kaki empat seperti anjing dan yang lainnya. Au jawarihit tayr, atau dari hewan pemburu berupa burung. Fayajuzu saydu bisiba'il bahaim allati tasidu bina biha. Maka diperbolehkan untuk berburu menggunakan hewan-hewan buas tadi, yang mana dia berburu menggunakan taringnya. Wa jawarihit tayr, dan juga hewan pemburu berupa burung, yang mana dia berburu bimikhlabiha, yang mana dia berburu menggunakan barakallahu fikum paruhnya. Liqaulihi ta'ala wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apa saja yang kalian ajarkan minal jawarih, dari hewan pemburu barakallahu fikum, allati tasidu mim mukallibina, yang mana kalian mengajarkan mereka, mimma allamakumullah, dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Nah, fakulu mimma amsakna alaikum wadkurusmallahi alaihi, dan makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kalian, dan sebutlah nama Allah atasnya. Nah, barakallahu fikum. Wa mithalu siba'ul baha'im, ini landasan dalil tentang hewan yang digunakan untuk berburu. Dan contoh dari siba'ul baha'im adalah al-kalbu wal-fahdu wan-namiru. Contohnya adalah anjing al-fahad, nam al-fahad, macan an-namir, sama kurang lebih. Wa mithalu jawarihit tayr, nam. Dan contoh dari jawarihut tayr berupa burung as-saqr, nam. As-saqr wal baz asy-syahin, elang, raja wali, naam, dan burung-burung yang semisal dengannya. Naam. Syurutul istiyadi bisiba'il baha'im wa jawarihit thayyib. Sekarang kita akan lanjutkan tentang syarat, naam, dari hewan-hewan pemburu tadi. Syarat berburu menggunakan siba'ul baha'im wa jawarihit thayyib. Hewan pemburu berupa bahaim, berupa bahimah, sejenis anjing dan yang lainnya, wa jawarihit thayr, sejenis elang dan yang lainnya. Yushtaratu fil istiyadi bi siba'il bahaim wa jawarihit thayr an takuna mu'allamatan. Ai annaha ta'lamu adaba akhdhi as-saydi wa dhalika bi an tattasifa bis sifati taliyah. Syarat berburu menggunakan siba'ul baha'im, jadi enggak usah saya terjemahkan lagi, siba'ul baha'im, hewan buas dari bahimah, naam, dari hewan yang berkaki empat, barakallahu fikum, anjing, macan dan yang lainnya. Wa jawarihut thayr, at-thayr itu artinya burung, at-thayr itu artinya burung. Naam. Syarat berburu menggunakan hewan-hewan ini dari hewan buas ini, antakuna mu'allamatan, dia harus mu'allamatan, hewan buruan tersebut sudah terdidik, sudah terlatih untuk berburu. Ai annaha ta'lamu adab akhdhi as-saydi, yang mana hewan buruan tersebut paham dan mengerti, tahu dan bisa tata cara berburu dan menangkap hewan buruan. Jadi hewan buruan ini, hewan pemburu ini sudah terlatih dan sudah terdidik cara menangkap hewan buruan. Nanti. Wa dzalika bi an tattasifa bis sifati taliyah. Jadi syaratnya dia harus bisa dan dia harus mengerti dan paham, sudah terdidik dan sudah terlatih. Bagaimana tanda dan bukti bahwa hewan tersebut sudah terlatih? Nah, disebutkan di sini bi antatta sifa bis sifati taliyah. Dia harus bersifat dengan sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, antak sudah ilal hayawanil ladzi yuradu sayduhu idza arsalta ilaihi wa la taqsudu syai'an ghairahu. Yang mana hewan pemburu tersebut dia akan mengejar hewan yang diminta dan diinginkan untuk diburu oleh tuannya. Idza arsalta ilaihi, apabila engkau melepas untuk menangkap hewan buruan tadi. Nah, dia akan mengejar dan berupaya untuk menangkap hewan yang dimaksudkan dan diinginkan untuk ditangkap oleh majikannya, oleh tuannya. Wala taqsudu syai'an ghairahu, dan dia tidak akan mencari dan mengejar yang lainnya. Nah, ini syarat yang pertama. Dia sudah terlatih dan sudah terdidik. Hanya akan taat dan patuh kepada majikannya, dan dia akan barakallahu fikum hanya memburu dari hewan-hewan yang diperintahkan untuk diburu oleh majikannya. Misalnya ada kelinci lewat, kemudian dia melepas hewan buruannya dengan mengucapkan bismillah untuk mengejar kelinci tersebut. Nah, dan dia mengejar dan dia tidak akan menangkap yang lainnya. Nah, Ini yang pertama. Antan zajiro idza zajarta. Fatatawaqqafu idza stau qafaha sahibuha. Dia akan berlari dan dia akan berlari apabila dia dilepas, dihardi oleh tuannya, dan dia akan berhenti apabila tuannya memintanya untuk berhenti atau memanggilnya. Ini syarat yang kedua. Yang pertama tadi dia hanya memburu hewan yang diinginkan oleh tuannya. Yang kedua, naam, dia akan berlari mengejar apabila diperintahkan, dan dia akan berhenti apabila diminta berhenti oleh tuannya. Wa hadzani syartani mu'tabirani fil kalbi khassatan. Dan dua syarat ini, barakallahu fikum, dua syarat ini mu'tabirani fil qalbi khassatan, hanya teranggap pada jenis hewan pemburu berupa anjing. Nah, dua syarat ini, wa hadzani syartani, syarat yang pertama dan syarat yang kedua, hanya teranggap pada jenis hewan pemburu berupa anjing. Berupa anjing. Li'annal fahda la yakadu yujibu da'iyan. Dikarenakan fahd, dikarenakan macan, hampir tidak na'am menanggapi apabila dipanggil. Wa ini'tabara muta'allaman. Walaupun macan tersebut sudah dikatakan dia sudah terlatih untuk berburu, tapi kadang dikarenakan sifat asalnya macan ini, barakallahu fikum, hampir tidak memenuhi panggilan ketika dipanggil. Sehingga untuk syarat ini tidak berlaku kepada jenis hewan pemburu berupa macan. Walaupun dikatakan dia itu sudah terlatih. Amma tayru fata'limuha yu'tabaru bi amrayni kadzalik. Adapun burung. Jadi masing-masing dari jenis hewan memiliki syarat-syarat tersendiri. Barakallahu fikum. Syarat berupa dia harus berlari ketika diminta berlari, mengejar ketika diminta mengejar, dan berhenti ketika diminta untuk berhenti. Nah, kalau syarat yang pertama tadi, itu berlaku untuk umum semua jenis hewan pemburu, yaitu dia hanya mengejar hewan yang diperintahkan untuk dikejar. Dia hanya menangkap hewan yang diperintahkan dan diinginkan oleh tuannya untuk ditangkap. Adapun syarat yang kedua, yang mana pada syarat yang kedua ini ada dua syarat padanya. Yang pertama, dia akan berlari ketika dia diperintahkan untuk berlari, dan dia akan berhenti ketika diperintah untuk berhenti. Nah, dua hal ini hanya khusus pada anjing saja. Adapun macan, tidak berlaku. Kadang dikarenakan macan, hampir dia tidak mau dan tidak mau berhenti ketika diperintah untuk berhenti. Nah, wa in i'tabara muta'allaman, walaupun dia sudah dianggap sebagai hewan yang sudah terlatih. Amma at-tayru, adapun burung, nah, fa ta'limuha yu'tabaru bi amrayni kadzalik. Antastarsila idza arsalta wa antarji'a idza da'aita. Adapun hewan pemburu berupa burung, maka melatihnya, dikatakan bahwa hewan tersebut sudah terlatih dengan dua hal. Kadzalik, yaitu antastarsila idza arsalta, yaitu dia akan terbang ketika dilepas, dan dia akan kembali ketika dipanggil. Dia akan terbang dan pergi mengejar ketika diperintah untuk mengejar, dan dia akan kembali ketika dia dipanggil. Sama dengan barakallahu fikum, anjing. Ini syarat yang kedua ini. Nah, padanya ada dua syarat. Saya ulangi, syarat yang kedua, padanya ada dua syarat. Supaya bisa paham, saya ulangi, syarat yang kedua ini, padanya ada dua syarat. Nah, dia akan berlari ketika diperintah untuk berlari, dan dia akan berhenti ketika diperintah untuk berhenti. Ini hanya berlaku untuk jenis anjing atau burung. Nah, burung. Adapun macan tidak berlaku syarat ini, walaupun dia dianggap sebagai hewan yang sudah terlatih. Sebagai hewan yang sudah terlatih. Dikarenakan, kenapa harus dari hewan yang terlatih? Karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkannya, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Dan apa saja yang kalian ajarkan dari hewan-hewan pemburu, yang mana kalian mengajarkan mereka dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum, dan makanlah dari hewan buruan, dari hewan buruan yang ditangkap oleh hewan-hewan pemburu tersebut untuk kalian. Nah, amsakna alaikum, syahidnya di sini amsakna alaikum, yang mana dia menangkap untuk kalian. Domir kumnya ini perhatikan, amsakna alaikum. Apa artinya kum? Sama dengan antum, untuk kalian. Nah, dia menangkap untuk kalian. Nah, sehingga oleh karena itu para ulama mensyarah makna hewan pemburu tersebut. Nah, yang sudah terlatih, hewan yang terlatih itu bagaimana? Yang pertama, dia hanya akan menangkap hewan yang diinginkan oleh tuannya. Yang kedua, nah, syarat yang kedua, yang mana di dalam syarat yang kedua ini ada dua syarat disebutkan di sini. Dia akan berlari ketika dilepas, atau terbang ketika dilepas. Nah, ketika diperintahkan untuk terbang atau diperintahkan untuk mengejar, dan dia akan berhenti dan kembali ketika diminta untuk kembali. Nah, syarat ini, dua syarat ini hanya berlaku kepada anjing dan burung saja. Adapun al-fahad, macan, nam, maka tidak berlaku, karena sifat asalnya tidak bisa demikian. Nam, la yakadu yuji budayan, hampir tidak menanggapi panggilan. Nam, walaupun macan ini sudah dikatakan sebagai hewan pemburu yang sudah terlatih, sudah dilatih oleh majikannya, tapi karena sifat asalnya hampir dia tidak mau menanggapi panggilan. Nah, barakallahu fikum. Ini dua syarat. Syarat yang ketiga, nah, syarat yang ketiga, alla ta'kula syai'an minas saydi idza qatalta idza qatalathu. Nah, idza qatalathu qabla an tasila bihi ila sahibiha alladhi arsalaha, yaitu hewan pemburu tersebut tidak makan dari hasil tangkapannya apabila dia berhasil membunuh hewan buruan tersebut. Nah, hewan pemburu ini berupa anjing, al-fahad, nam, dan elang, dan yang semisalnya, dia tidak akan sedikit pun dari barakallahu fikum hewan buruan tersebut idza qatalathu, apabila dia berhasil menangkap dan membunuh hewan buruannya sebelum majikannya atau tuannya sampai pada posisi hewan buruan yang sudah tertangkap tadi. Nah, sebelum ada serah terima antara hewan pemburu dengan majikannya dari hasil tangkapannya, nah, hewan pemburu ini dia tidak memakan dari hasil tangkapannya. Nah, ini tanda bahwa dia sudah terlatih. Nah, ada dasarnya di sini. Nah, barakallahu fikum. Wal aslu fi i'tibari hadhihi syurut qauluhu ta'ala. Nah, hukum dasar hukum tentang pemberlakuan syarat-syarat ini adalah firman Allah, "Qul uhilla lakumut thayyibat." Nah, "Qul uhilla lakumut thayyibat." Katakanlah telah dihalalkan untuk kalian dari at-thayyibat. "Wa ma 'allamtum minal jawarihi." Dan apa saja yang kalian ajarkan kepada al-jawarih, hewan-hewan pemburu, mukallibina, yang mana kalian mengajarkan mereka, tu'allimunahunna, apa saja yang Allah ajarkan kepada kalian, dari apa saja yang Allah ajarkan kepada kalian. Nah, kalian mengajarkan kepada hewan-hewan pemburu ini, dari apa saja yang Allah ajarkan kepada kalian, cara menangkap, melatihnya, melatih mereka untuk menangkap hewan buruan. Fakulu mimma amsakna alaikum, dan makanlah dari apa-apa yang mereka tangkap untuk kalian. Mereka tangkap untuk kalian yang mana mereka tidak mengambil dan tidak memakan sedikit pun dari hewan buruan tersebut. Wa haditsu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza arsaltal kalbal mu'allam wa sammaita fa amsaka wa qatala faqul wa in akala fala ta'kul fa inna ma amsaka ala nafsihi." Apabila engkau melepaskan anjing yang sudah terlatih dan engkau menyebut nama Allah, kemudian dia berhasil menangkap, wa qatala, dan dia juga membunuh hewan buruan tadi, fakul, maka makanlah. Nah, wa in akala fala ta'kul, akan tetapi kalau seandainya dia juga ikut makan sebelum engkau sampai kepada hewan tangkapan tadi, maka jangan engkau makan. Nah, kenapa demikian? Fa innama amsaka ala nafsi, karena kalau seandainya dia juga dia memakan dari daging hewan buruan tadi sebelum engkau sampai kepadanya, maka berarti dia berburu untuk dirinya, bukan untuk kamu. Nah, alasannya jelas, kalau dia makan sebelum engkau sampai kepada hasil tangkapannya, nah, berarti dia berburu untuk dirinya, bukan untuk kamu. Nah, dia menangkap untuk dirinya, bukan untuk kamu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini dasarnya. Tentunya di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada khilaf di kalangan para ulama. Akan tetapi yang rajih sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini, sebagaimana yang dirajihkan oleh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian untuk jenis hewan pemburu berupa burung. Nah, berupa burung, hewan pemburunya yang dijadikan alat untuk berburu berupa jenis burung. Nah, seperti elang dan yang semisal dengannya. Nah, binatang buas dari kalangan burung. Nah, dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Amma tsani alladhi yasidu bi mithlabihi fa yaqulu al-ulama innahu yu'rafu annahu mu'allamun bi syai'aini faqat." Adapun jenis burung yang mana dia berburu menangkap menggunakan paruhnya, maka para ulama mengatakan bahwa jenis burung ini, innahu yu'rafu annahu mu'allam bi syai'aini faqat, diketahui bahwa dia sudah terlatih dengan dua perkara saja. Al-awwal, yang pertama, an yastarsila idza arsala, dia akan terbang apabila ketika dia dilepas. Dia akan pergi dan mencari ketika dilepas. Wa an yanzajira idza du'iya. Dan dia akan berhenti dan kembali ketika dia dipanggil. Nah, ini syarat, hanya dua syarat ini saja yang berlaku untuk jenis hewan pemburu berupa burung. Nah, yang berburu menggunakan paruhnya. Yang mana dia berburu menggunakan paruhnya. Barakallahu fikum. Dia mematikan hasil tangkapannya menggunakan paruhnya. Wala yushtaratu alla ya'kul. Dan tidak disyaratkan padanya bahwa dia tidak makan dari hasil tangkapannya. Tidak disyaratkan bahwa dia tidak makan dari hasil tangkapannya. Tidak ada syarat ini untuk jenis burung. Li'anna hadza syai'un la yumkin bin nisbah lima yasidu bimikhlabi itla buddha an ya'kul. Karena yang seperti ini sesuatu yang enggak mungkin. Enggak mungkin dia enggak makan. Dikarenakan sisinya adalah dikarenakan barakallahu fikum, dia menangkap dan mematikan hasil tangkapannya menggunakan paruhnya. Sehingga oleh karena itu otomatis dia akan makan. Wa ala hadza fa inna naqul inna qawlahu ta'ala wa ma allamtum minal jawari. Wa ala hadza, maka oleh karena itu barakallahu fikum, untuk jenis burung hanya dua syarat yang berlaku padanya. Adapun syarat agar dia tidak makan, dia tidak ikut makan, ini tidak berlaku untuk jenis hewan pemburu berupa burung. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Berikutnya adalah at-tasmiyah inda ramyis sayyidi. Mengucapkan basmalah ketika hendak ketika melempar atau membidik hewan buruan. Nah, ketika membidik hewan buruan, mengucapkan bismillah. Wa minasyurutu aidan at-tasmiyatu inda ramyis sayyidi aw irsalil jarihah. Mengucapkan bismillah ketika membidik hewan buruan atau ketika melepaskan hewan pemburu. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi. Makanlah dari apa saja yang mereka tangkap untuk kalian dan sebutlah nama Allah atasnya. Nah, ini dalilnya. Perintah dari Allah untuk menyebut nama Allah atasnya. Sehingga oleh karena itu disyaratkan untuk mengucapkan bismillah. Wali hadithi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu marfu'an. Dan juga berdasarkan hadith Adi bin Hatim marfu'an yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi alaihi. Apabila engkau melepas anjingmu yang sudah terlatih, maka sebutlah nama Allah atasnya. Wa in ramaita sahmaka fadhkuru smallahi alaihi. Dan apabila engkau melepaskan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah atasnya. Wa fi lafdin, dan dalam lafaz yang lain, idza arsalta kalbakal muallama wa dzakarta smallahi alaihi faqul. Apabila engkau melepas anjingmu yang sudah terlatih dan menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Nah, sehingga oleh karena itu disyaratkan di sini untuk mengucapkan bismillah. Dan sudah kita jelaskan pada bab az-zakah. Nah, karena bab az-zakah dan bab as-sayd hukumnya sama, hanya saja perbedaannya hanya sedikit. Syarat bagi orang yang menyembelih juga berlaku bagi orang yang berburu. Nah, barakallahu fikum. Dia harus akil, dia harus balig, dia harus seorang muslim. Kalau tidak, dia harus seorang ahlul kitab. dan tidak akan diterima hewan buruan yang ditangkap oleh orang-orang watani, penyembah berhala, nam yang mana mereka bukan muslim dan juga bukan ahlul kitab. Barakallahu fikum. Sama, sehingga oleh karena itu di antara syarat halalnya hewan buruan adalah dia harus mengucapkan bismillah ketika dia melepas anak panahnya atau senjatanya, atau ketika dia melepas hewan pemburunya. Barakallahu fikum. Dan juga sudah kita jelaskan pada bab az-zakah, nam sebagian mazhab mengatakan harus mengucapkan bismillah. Tidak boleh diganti dengan ar-Rahman, bismillahirrahman, bismillahirrahim, bismi ar-Razzaq dan yang lainnya. Nah, sebagian mazhab mengatakan demikian. Akan tetapi dirajihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jawazu zalik, diperbolehkan. Selama dia menyebut nama-nama yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Nah, selama itu ditujukan dengan menyebut nama Allah, maka tidak mengapa. Sehingga oleh karena itu boleh dia mengucapkan bismirrahman, bismil khaliq, nam bismi al-khallaq, bismi ar-razzaq dan yang lainnya. Kemudian disebutkan pembahasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin inda irsalis sahmi awil jariha, mengucapkan bismillah ketika melepaskan senjata atau ketika melepaskan hewan pemburu. Inda irsalihi la inda ta'biatihi, ketika melepasnya bukan ketika bersiap-siap. Nah, ketika melepas sudah dibidik, nam dan dia mengucapkan bismillah. Barakallahu fikum, kemudian dia melepasnya. Nah, bukan ketika dia bersiap-siap, dia melihat hewan buruan. Nam hewan buruan, kemudian dia menurunkan panahnya, sambil menurunkan panah dia mengucapkan bismillah. Nah, belum dia membidik, baru menyiapkan senjata-senjatanya, kemudian dia mengucapkan bismillah, bismillah, maka ini tidak boleh. Falau anna rajulan inda ta'biati sahmi sama wa inda irsalihi inda ramyi ma sama. Kalau seandainya ada seseorang ketika bersiap-siap menyiapkan panah dan busurnya dia mengucapkan bismillah, akan tetapi ketika dia melepas anak panahnya dia tidak mengucapkan bismillah, fa inna dzalika la yahil, maka yang demikian itu tidak boleh, tidak halal. Liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam idza arsalta sahmaka, apabila engkau melepas panahmu, wa dzakarta smallahi alaihi, dan engkau menyebut nama Allah atasnya. Ya. Jadi bersamaan. Naam, bersamaan. Sejenak sebelum dia mengucapkan bismillah, kemudian dia melepasnya, atau bersamaan bismillah, kemudian dia bersamaan dengan itu dia melepasnya. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan pendekatan untuk memahami permasalahan ini. Falau annal insan hadda syafratahu, misalnya ada seseorang dia menajamkan parangnya, dia ingin menyembelih, kemudian sebelum menyembelih dia menajamkan, mengasah parangnya, dan dia menyebut nama Allah, bismillah. Ketika dia menajamkan parangnya dia menyebut nama Allah, tapi ketika menyembelih nam dia tidak menyebut, padahal jarak antara dia menajamkan parangnya sampai dia menyembelih, barakallahu fikum, ada zaman, ada renggang waktu. Maka yang seperti ini, ucapan bismillah di awal tidak bermanfaat untuk kehalalan dari hewan yang dia sembelih. Nah, jadi harus ketika dia menyembelih mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Nah, dan juga disunnahkan di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, naam, disertai dengan ucapan Allahu akbar sama ketika menyembelih, sama ketika menyembelih. Sehingga oleh karena itu dikatakan al-wajib at-tasmiyah, yang wajib itu adalah bismillah. Adapun at-takbir fasunnatun. Ucapan takbir setelahnya hukumnya adalah sunnah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah karena sesembelihan hukumnya sama dengan berburu. Menyembelih sama hukumnya dengan berburu. Syarat yang berlaku pada sesembelihan juga berlaku pada berburu. Barakallahu fikum. Begitu juga sunnah-sunnah yang berlaku pada sesembelihan berlaku pada ketika seseorang berburu. Begitu juga pada zikirnya, pada zikir. Nah, yaitu ucapan bismillahi Allahu akbar. Disebutkan di dalam sahih anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yadhbah adhiyatahu samma wa kabbar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyembelih hewan kurbannya, beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Bismillahi Allahu akbar. Jadi ucapan bismillah itu yang wajib dan itulah yang syarat. Adapun tambahannya Allahu akbar hukumnya adalah sunnah. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya dia mencukupkan dengan lafaz bismillah, maka itu cukup. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ila huna wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.